Nah, bismillah. Abu Hatim rahimahullah ta'ala dan Abu Zura'ah menyampaikan apa yang beliau tahu, kedua yang dapatkan dari para ulama kita, para ulama al-sunnah yang keduanya temui ketika itu. Kata beliau berdua rahimahullah ta'ala, di antara prinsip al-sunnah al-jamaah adalah Allahu tabaraka ta'ala yura bil akhirati wa yarahu ahli jannati bi absarihim. Kalam kaifa syaa wa kama syaa. Kilahuma kata beliau rahimahullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka ta'ala yura bil akhirah. Dilihat di akhirat nanti. Wa yarahu al-jannah bi absarihim. Dan al-jannah akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mata-mata kepala mereka. Wa kalamuhu, dan firman Allah ta'ala itu kaifa syaa wa kama syaa. Berkata asyara biha billah ta'ala wa ra'a hadhihi, atau sebelumnya disebutkan dalam khutnat kalamu kaifa syaa wa kama syaa, di dalam satu nuskhah disebutkan ada tambahan kalimat wa yasma'una kalamahu kaifa syaa wa kama syaa, mereka mendengar al-jannah, mendengar firman Allah kaifa syaa wa kama syaa. Namun inti dari poin ini adalah terkait dengan ru'yah, bahwasanya al-jannah, bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata salabi hafizahullah ta'ala, hadihi min aqaidi ahli sunnah. Ini diantara aqidah ahli sunnah jamaah. Allati ghayarahum fiha wa khalabahum fiha al-jahmiyatu wal-khawariju wal-rawafidu wa ghairuhu min ahli bid'ah wa dhalal. Ya. Dan yang telah menyelisih ahlu sunnah berbeda dalam akidah ini Jahmiyah, Khawarij, Rafidhah dan kelompok-kelompok ahlu bid'ah wa dhalal selain mereka. Adapun ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yura fil akhirah, karena adillah dari Al-Quran wa sunnah. Adapun dalam Al-Quran Al-Karim di antaranya dalam surat Al-Qiyamah Allah berfirman wujuhi yawma idhin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wujuhun yauma idzin nadhirah, wajah-wajah di hari itu nadhirah, yakni hasanatun jamilatun mudhi'atun, wajah-wajah di hari itu bagus, indah dan bersinar. Ini wajah-wajah orang beriman. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya nadhirah, melihat. Ini satu di antara dalil bahwasanya ahli jannah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbiha nadhirah. Kata Syarabi Hafizahullah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala yukrimuha bil jannah wa yubayyidu wujuhaha wa yudhihi ma ra'in ra'at wa la udhun sami'at. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan mereka di sorga, memutihkan wajah-wajah mereka, memberikan kepada mereka nikmat-nikmat yang tidak pernah dilihat mata dan tidak pernah didengar telinga. Nah, thumma yudifu ila dzalik, kemudian ditambah dengan itu, menambah dari dengan nikmat itu semua, tambahan yaitu biyan yukrimahum bin nazar ila wajhil karim. Iya, dengan Allah muliakan mereka melihat wajahnya mulia. Wa huwa indahum afdalu min kulli na'im fil jannah. Dan itu an-nazar ila wajhil karim, melihat wajah Allah yang maha mulia, itu adalah nikmat yang paling afdal dari semua kenikmatan di sorga di sisi mereka. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah di antara menyatakan demikian bahasanya, a'zam wa afdal ni'ami ahli jannah adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara doa dan semestinya sering kita panjatkan, ya Allahumma inni as'aluka hidayatan nazar ila wajhikal karim. Kemudian kedua, atau sebelum kita baca yang kedua sebagai tambahan faedah, nazara fi'il. Nazara itu ada tiga keadaan. Yang pertama, nazara ketika dia ta'adda binafsi, dia muta'addi tanpa membutuhkan huruf jar, dia muta'addi dengan sendirinya menasabkan maf'ul bih dan tanpa perantaran huruf jar. Kali ini bermakna al-intizar, menunggu. Maknanya apa? Intizar, menunggu. Seperti dalam surat Al-Hadid, Unguruna naktabis min nurikum. Unguru di sini langsung menasabkan makhlubi dengan tanpa perantaraan huruf, bermakna intaziruna, tunggulah kami, bermakna menunggu. Yang kedua, nazara muta'addi dengan huruf fi, نظر في انظروا في المساله maknanya adalah at-tafakkur, berpikir dulu. Ya, anzuru fi hadza, ini berpikir dulu. Wa ikbar, dan mengambil ibrah. Seperti dalam surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf di ayat 185. Awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardh. Awalam yanzuru fi, jadi maksudnya tafakkur wal ikbar. Tidakkah mereka bertafakkur dan mengambil ibrah? Yang ketiga, ini permasalahan kita, pembahasan kita, yaitu ketika nazara muta'adi dengan huruf ila. Nazara ila, yang dhuru ila. Kalau seperti ini, ketika muta'adi dengan ila, maka maknanya adalah an-nazaru bila besar. Ya, melihat dengan mata kepala sendiri. Nah, ayat ini apa? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah ila. Artinya melihat dengan mata kepala sendiri. Yang kedua, di antara menunjukkan akidah ini adalah satu surat, satu ayat dalam surat Al-Mutaffifin. Dalam Al-Mutaffifin ada dua tempat. Tempat yang pertama dalam surat Al-Mutaffifin ada ayat yang ke 22 sampai 24. Innal abrara lafi na'im alal araiki yang zurun ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im asyahid innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang abrar itu dalam kenikmatan. Alal araiki yang zurun, di atas dipan-dipan mereka melihat. Melihat apa? Siapa yang dilihat? Kata Syarif Hafizahullah Ta'ala, alal araik yang turun, yani ilaman ila rabbihim subhanahu wa ta'ala. Mereka melihat, dia melihat Rabb mereka, melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang turun ila rabbihim. Yang ketiga, tempat lain dari surat Al-Mutaffifin, di ayat sebelumnya yang ke-15. Dan ini adalah di antara pendalilan dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kalla innahum arrabbihim yawma idzil mahjubun. Allah subhanahu wa ta'ala ya menyatakan bahwasanya innahum, bahwasanya mereka orang fujjar, orang kafir, Rabbihim, di Rabb mereka, yauma idzin, ketika itu lamah jubun, sungguh-sungguh tertutup, terhalang. Kata Syarabi Hafizahullah Ta'ala, hadhihi al-ayah anna yuhjabu al-kuffar an ru'yatillah. Ini ayat menunjukkan dihalangnya orang-orang kafir dari melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilun, ini ayat menunjukkan dihalang orang kafir melihat Allah. Jadi dalil ala anna allaha yukafi al-mu'minin Dan dari bahwa Allah membalas orang beriman bian yukrimahum bin nazar wajih. Iya. Memberikan balasan kafah dengan memuliakan orang beriman bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa illa, karena jika tidak melihat, istawal mu'minun wal kufar, berarti sama antara mu'min wal kufar. Ya. Namun ayat ini maksudnya ketika orang kafir terhalang, ya, maka menunjukkan orang beriman melihat. Kita sekedar kelimatan biar beriman. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, kata beliau, qala al-imam Abu Abdullah Syafi'i, qala al-imam Abu Abdullah Syafi'i, wa bihadihi al-ayati dalilun ala anna al-mu'minina yarawnahu azza wa zalla yawma idzin. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dalam ayat ini dalil ala anna al-mu'minin, bahwasanya orang beriman, yarawnahu azza wa zalla, akan melihat Allah azza wa zalla yawma idzin, di hari itu. Ini di antara dalil yang ada dalam Al-Quran, dan ada beberapa ayat yang lain. Itu sebagian. Ada pun dalam hadis hadis juga banyak. Di antara hadis yang masyhur, Rasulullah menyatakan, innakum satarawna rabbakum, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian, kama tarawna Lailatul Qadr, sebagaimana melihat bulan di bulan di malam bulan purnama, la tudhamuna fi, ya, kalian tidak akan terdesak, tidak akan berdesak-desakan dalam melihatnya, kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihatnya. Yang kedua, satu hadis riwayat Muslim. Dengan ini kita akhiri. Hadis terakhir kita baca, hadis dalam riwayat Muslim. Dari Suhaib radhiyallahu anhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahlu jannati al-jannah." Apabila ahlu jannah masuk ke jannah, telah masuk ke jannah, qala yaqulullahu tabaraka ta'ala, Allah tabaraka ta'ala berfirman, turiduna syai'an azidukum, kalian ingin sesuatu untuk kutambahkan kepada kalian, turiduna syai'an azidukum, kalian menginginkan sesuatu untuk kutambahkan kepada kalian. Fayaqulun, maka mereka berkata, ahlu jannah berkata, alam tubayyid wujuhana, alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami, alam tudkhilna jannah wa tunajjina minan nar, bukankah engkau telah memasukkan kami ke surga dan menyelamatkan kami dari neraka. Jadi mereka sudah merasakan kenikmatan yang besar. Qala fayakshiful hijaba, maka Allah pun menyingkap hijab, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadari wa ila rabbihim azza wa jalla, maka disingkap hijab dan mereka tidak diberi sesuatu, mereka tidak diberi sesuatu kenikmatan yang lebih mereka senangi dibandingkan melihat Rabb mereka melihat Allah Azza wa Jalla. Ini tadi dalil dari ucapan Al-Imam Rabi'ah. Ya. Hafizahullah Ta'ala juga yang saya nukil tadi Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya an-nazar ila rabbih, an-nazar ila Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah afdalu ni'am ahli jannah. Ketika mereka melihat Allah, kata Rasulullah SAW, fama u'tu syai'an, mereka tidak diberi sesuatu, ahabba ilaihim, yang lebih mereka cintai, yang lebih mereka senangi, minan nawari rabbihim, ya, dibandingkan melihat mereka, yang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam. Misal.